wa ahla alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah beserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sandawa Rahimani wa Rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca dan mentelaah Syarah Uqudul Ujain fi Bayan Huquqi Zawjain karya Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Jawi Al-Syafi'i rahimallahu ta'ala, ada dua catatan tambahan yang ingin saya sampaikan atau dua keterangan pelengkap yang ingin kami sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan halaman 15 tentang masalah menghormati suami. Maka di Uqudul Ujain disampaikan wajib 'alal mar'ati dawamul haya' min zawjiha. Ya, wajib atas seorang istri untuk senantiasa malu pada suaminya, waqilatil mumarati lahu, dan jarang mendebat suaminya, waghaddi tarfiha, menundukkan pandangan kudamahu di hadapannya, wa ta'ati aili zaujiha, dan taat kepada suaminya, li amrihi, terhadap perintah dan permintaan suami, wa sukut ingda kalamihi, dan diam ingda kalamihi ketika suami berbicara. Maka untuk melengkapi kalimat ini ingin saya bacakan perkataan ulama besar tabi'in atau istri ulama besar tabi'in Sa'id ibn al-Musayyib, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Asbahani di kitabnya Hilyatul Awliya. Ya, beliau istri dari Sa'id ibn al-Musayyib mengatakan, makunna nukallimu aswajana, tidaklah kami para istri di masa salaf berbicara kepada suami-suami kami makunna nukallimu aswajana, tidaklah kami berbicara kepada suami-suami kami illa kama tukallimu umara'akum, sebagaimana kalian berbicara kepada penguasa kalian, kecuali sebagaimana kalian, adab kalian ketika berbicara kepada kepala negara kalian, kepada presiden kalian. Maka itu tolak ukur adab, tolak ukur adab di masa salaf, adab istri kepada suami. Tolak ukurnya, barometernya adalah sebagaimana penghormatan rakyat biasa kepada penguasanya, kepada kepala negaranya, kepada presidennya, kepada rajanya. Ya, beliau katakan, maka kami sering mengatakan aslahakallah, afakallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaikimu wahai suamiku, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan afiyah, kesehatan kepadamu wahai suamiku. Maka itu tolak ukur adab dan hormat seorang istri kepada suaminya. Kemudian ya, berkenaan dengan masalah kesabaran suami terhadap buruknya akhlak istri. Ya, kemarin kita baca kisah di halaman 10. Untuk melengkapi kisah tersebut, ingin saya bacakan kisah ulama yang lain. Salah satu ulama besar mazhab Maliki, Ibnu Abi Zaid. Beliau punya buku yang menjadi matan pokok di Madzhab Maliki, Risalah Ibn Abi Zaid, yang mukadimahnya adalah berkenaan dengan masalah akidah dan banyak disarah oleh para ulama-ulama Saudi. Mukadimah Risalah Ibn Abi Zaid. Di sebagaimana dikutip oleh Ibn al-Arabi al-Maliki, ya, di kutipannya disebutkan, kana Syekh Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid minal ilmi wad-din fil manzilatil ma'rufah. Adalah Syekh Abu Muhammad Ibnu Abi Zaid memiliki kedudukan yang telah dikenal dalam masalah ilmu dan agama. Wa kanat lahu zaujatun sayyatul israh. Dan beliau punya istri yang jelek perilakunya kepada suaminya. Wa kanat tuqassiru fi huquqihi. Istri ini taksir dalam masalah menunaikan hak-hak suami. Ya, sering meremehkan hak suami. Bahkan wa tu'dhihi bi lisaniha. Lisannya pedas, ya. Dia sering menyakiti suaminya dengan lisannya. Fayuqalu lahu fi amriha. Maka disampaikanlah kepada beliau sang ulama, ya, tentang istrinya. Fayastilu bi sabri 'alaiha. Maka beliau pun memperbanyak sabar terhadap, memanjangkan sabar menghadapi istrinya. Wa kana yaqul, dan Ibnu Abi Zaid ini punya prinsip kenapa dia mempertahankan keluarga dan tidak menceraikan istrinya yang demikian jelek perilakunya dan lisannya. Maka prinsip beliau, kemudian beliau ceritakan kepada murid-muridnya dengan mengatakan, ana rajulun qad akmalallahu alayya an-ni'mah. Aku adalah seorang yang Allah sempurnakan nikmatnya kepada aku. Fisihati badani wa ma'rifati. Allah berikan pada aku nikmat yang luar biasa berkenaan dengan badan yang sehat dan ilmu dan pengetahuan. Wa malakat yamini, dan apa yang dimiliki oleh tangan kananku, berarti harta. Dari sisi harta, berkecukupan, badan sehat, ilmu diakui, bahkan kemudian diakui dengan ilmu yang diakui sampai hari ini, sampai zaman ini, sampai detik ini. Bukunya dibaca, bukunya dibahas, dijadikan sebagai pengajian, disarah oleh para ulama dari zaman ke zaman sampai hari ini. Fala'allaha bu'ithat uqubatan ala dini. Maka boleh jadi istriku tersebut Allah kirimkan sebagai hukuman atas dosa-dosaku. Alatini, atas agamaku. Fa akhafu in faraqtuha an tanzila bi uqubatun hiya ashaddu minha. Maka aku khawatir jika aku menceraikannya, maka akan menimpa padaku hukuman Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa dan kemaksiatanku yang jauh lebih berat daripada istriku ini. Itulah yang mendorong beliau untuk mempertahankan istrinya. Dan ini menunjukkan betapa seorang lelaki itu, terutama seorang lelaki yang memiliki agama yang baik, adalah seorang yang sangat berakal. maka sikap jelek istrinya dipandang sebagai ini ya ukubah, hukuman atas kemaksiatan, kejelekan, dosa-dosa yang ada pada diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mesti cerai itu solusi. Tidak mesti bercerai itu solusi. Beliau mengkhawatirkan kalau saya cerai, boleh jadi nanti ukubahnya, hukumannya, azab Allah untuk diriku malah lebih keras lagi. Maka jeleknya akhlak atau perilaku dan lisan istri ataukah suami tidak mesti solusinya adalah berpisah dan bercerai. Boleh jadi solusinya adalah bersabar. Karena dimungkinkan itu adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala atas masa lalu kita, atas masa lalu seseorang yang di sana di masa lalunya banyak maksiat, banyak keburukan, banyak kejelekan yang dilakukan. Yang dikhawatirkan jika bercerai dengan istri yang semacam ini atau suami yang semacam itu, nanti akan berdampak hukuman yang lebih keras dan lebih buruk. Kemudian kita lanjutkan. Namun sebelumnya, sebagaimana simpulan yang pernah kami sampaikan, bahasanya di karya-karyanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar rahimallahu taala, itu jika beliau mengutip hadis dan tidak membawakan siapakah yang meriwayatkannya, maka bisa dipastikan itu hadis yang bermasalah. Sedangkan jika beliau menyebutkan imam yang meriwayatkannya, ya, maka nanti perlu dicek. Terkadang hadisnya valid dan terkadang tidak. Maka nanti kita akan banyak membaca kutipan-kutipan hadis yang beliau bawakan. Beliau sampaikan waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qal, diriatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan lil mar'atil muti'ah, bagi wanita yang taat kepada suaminya, la istaghfir, sungguh didoakan agar mendapatkan ampunan oleh at-tayr, oleh burung. At-tayr bentuk jamak dari ta'ir, contohnya sahib, contoh yang lainnya sahib jamaknya sahbun, sahabat. Rakib, seorang penunggang kendaraan, jamaknya rakbun, rombongan. Fil hawa, yang ada di udara. Dan ikan, hitan, jamak dari hud. Bahwa al-azim minas samak, maka hitan itu adalah ikan yang besar. Ada yang menerjemahkan dengan paus. Hitan dimaknai dengan paus. Wala ala al-murada a'am, meskipun secara bahasa hitan atau hud itu ikan yang besar, namun boleh jadi yang dimaksudkan adalah a'amma, yang lebih luas. Yaitu yang dimaksudkan adalah ikan, baik ikan yang kecil ataupun ikan yang besar. Fil ma', di air. Wal malaikatu fis sama, dan malaikat yang ada di langit, matahari dan rembulan, madamat ay fi muddati dawamiha fi ridha zawjiha, selama dia senantiasa mendapatkan ridha suaminya. Dan beliau tidak sebutkan siapakah yang meriwayatkannya. Yang mungkin lebih akrab kita dengar, yang pahalanya adalah didoakan oleh oleh ikan di lautan, semut di sarangnya, adalah di hadis yang jelas sahih adalah mu'alimun nasa al-khair, adalah orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Orang yang mengajarkan kebaikan, menyebarluaskan ilmu agama di tengah-tengah manusia. Kemudian hikayatun, satu cerita. Yang cerita ini diceritakan juga, dikutip juga oleh penulis buku Nikahus Salihat, Abdul Malik Al-Qasim. Di sini disampaikan karena di Baghdad, di kota Baghdad, ada seorang yang menikah dengan sepupunya, anak pamannya. Wa kana qad ahadaha alla yatazawwaja 'alayha. Dan si suami ini telah bikin perjanjian, kontrak pernikahan, perjanjian untuk tidak mempoligami istrinya. Alla yatazawwaja 'alayha. Faja'athu fi ba'dil ayyam, maka datang kepada si suami di satu hari seorang perempuan datang ke tokonya dan meminta si laki-laki untuk menikahinya. Fa akhbaraha, maka sang suami berkata kepada perempuan yang mengajukan diri ini kalau dia sudah punya janji untuk tidak mempoligami anak pamannya. Akhirnya si perempuan yang mengajukan diri mengatakan faradiyat minhu fi kulli jum'atin yauman. Dia rela hanya ditemui sehari dalam sepekan. Karena tawaran demikian, akhirnya si laki-laki mencocokinya, fatazawwajaha, lantas dia pun menikahinya. Wastamara ala dalika, dan terus menerus seperti itu, hanya ditemui sepekan sekali selama 8 bulan. Fa'angkarat alaihi bintu ammihi, maka istrinya bintu ammihi yang merupakan sepupunya, anak pamannya, istangkarat, merasa aneh. Ada hal yang aneh dari suaminya. Baru kemudian setelah 8 bulan baru menangkap ada gelagat yang tidak wajar. Akhirnya sang istri mengirimkan budak perempuannya ditangdura untuk melihat kemana si suaminya pergi setiap sepekan sekali itu. Ternyata sang suami dakhala baitan, masuk ke satu rumah. Akhirnya si budak perempuan ini bertanya kepada para tetangga anhu tentang suami majikannya, suami tuannya. Faqalu, maka para tetangga mengatakan qad tazawwaja, dia telah menikah dengan pemilik rumah itu. Akhirnya fa akhbarat al-jariyatu sayyidataha, budak perempuan ini menceritakan kepada tuannya bidzalika, informasi yang dia dapatkan. Dalam aturan fikih, jika telah terjadi perjanjian pernikahan semacam ini atau yang lain, maka jika dilanggar oleh suami, maka istri diberi hak untuk memfasakh pernikahan seandainya dia mau. Membubarkan pernikahan dengan model namanya fasakh. Dia laporkan ke qadhi, suami saya melanggar perjanjiannya. Kemudian maka qadhi nanti akan memfasakh, membubarkan, dan saya tidak rela dia melanggar janjinya. Maka nanti qadhi akan memutuskan kalau pernikahan mereka berdua bubar. Namun ternyata luar biasa perempuan ini. Ya, respon dia, la tukhbiri ahada. Wahai budak perempuanku, jangan ceritakan informasi ini kepada siapapun. Ya, dia tidak menuntut haknya. Ya, dia punya hak untuk memfasakh pernikahan, namun dia tidak ambil haknya. Falamma mata ar-rajul, tatkala si suami itu meninggal dunia, arsalat bintu ammihi jariyataha. Maka sang istri mengirimkan budak perempuannya, mengirimkan uang 500 dinar. Sebagai bagi waris. Jadi maka begitu meninggal sang istri kemudian bagi waris. Bagi warisnya seperdelapannya, berarti dapatnya 1000 dinar. Kaya-kaya sekali ya. 1000 dinar itu seperdelapannya. Kemudian seperdelapan karena istrinya 2 dibagi 2. Masing-masing 500 dinar. Ini 1 dinar itu 4,25 gram emas. Ini seperdelapannya saja dia sudah punya 1000 dinar lelaki ini. Maka dia pedagang besar berarti. Ya, orang kaya raya. Waqalat, kemudian sang istri berkata kepada budak perempuannya, pergilah ke istrinya yang kedua. Waquli, sampaikanlah kepadanya, azamallahu ajraki fi fulani. Semoga Allah, ini kalimat takziah. Kalimat untuk memotivasi agar bersabar. Semoga Allah memberikan pahala yang besar untukmu fi fulanin, karena meninggalnya fulan. Fa innahu mata, beliau telah, fulan tersebut telah meninggal dunia, wa taraka, dan dia tinggalkan 8000 dinar. Ya, 7000 dinar untuk anak-anaknya, dan 1000 dinar ya, 1/8 adalah jatah istri. Ya, sehingga wa alfun, 1000 dinar, baini wa baini wa bainaki, adalah jatah kita berdua. Falamma akhbaratuhu bidzalika, maka tatkala budak perempuan itu mengkabarkan hal itu, dafa'at laha waraqatan, maka istri yang kedua ini menyerahkan kepada budak perempuan tadi 1 lembar kertas. Waqalat, kemudian mengatakan, serahkan kepada anak pamannya, itu kepada istri yang pertama. Fa'idha fiha, ternyata isi kertas tersebut, bara'atan lahum minas sadaq, adalah adanya perjanjian kalau dia terbebas dari kewajiban memberi mahar. Walam ta'khud minha syai'a, dan dia tidak mengambil apapun. Demikian kalau di sini, kalau kalau di nikahus salihat redaksinya agak berbeda. Ini sumber kisahnya ada di Sifatus Sufwah. Sifatus Sufwah itu Mukhtasar Hilyatul Awliya. Saya bacakan versi yang dikutip oleh Abdul Malik Al-Qasim di bukunya Nikahus Salihat. Wa kana bi Baghdad rajulun bazzazun. Di Baghdad ada seorang laki-laki pedagang kain, lautharwah yang kaya raya. Ketika dia ada di tokonya, datanglah seorang gadis. Falta masat min husyai'an, kemudian dia cari sesuatu yang mau dia beli. Maka pada saat gadis itu ngobrol dengan pemilik toko, tiba-tiba dia membuka wajahnya saat itu. Waqal, kemudian sang pedagang mengatakan, wallahi demi Allah aku heran dengan apa yang aku lihat. Maka sang perempuan kemudian mengatakan, tidaklah aku datang untuk beli sesuatu. Wa innama li al-ayyam, namun aku beberapa hari ini bolak-balik ke pasar, liyaqa'a bil qalbi rajulun, supaya aku dapat aku jumpai lelaki yang masuk di dalam hatiku, yang menarik menurutku, kemudian atazawwujuhu, dan aku ingin menikah dengannya. Waqa'ta anta biqalbi, sungguh dirimu telah merasuk dalam hatiku. Wali mal, aku punya harta, aku tidak butuh nafkah. Kata perempuan itu, aku butuh cuma menginginkan punya suami, tidak. Wali mal, aku wanita kaya. Fahal laka fitazawujibi, maukah engkau menikah denganku? Faqala laha, maka sang suami mengatakan, aku punya anak paman, dia istriku. Dan aku telah berjanji kepadanya untuk tidak membuatnya cemburu. Di kisah yang tadi kita baca, sudah janji untuk tidak mempoligaminya. Wali minha waladun, dan aku sudah punya anak dari pernikahanku. Faqalat, lantas perempuan tersebut mengatakan, waqad raditu an taji'a ila ilayya fil usbu nawbataini. Aku ridha engkau datang kepadaku ke rumahku dalam sepekan dua kali. Kalau tadi sepekan sekali, agak berbeda. Faradhiya, akhirnya si laki-laki ridha. Waqama ma'aha, kemudian dia pergi, dia berdiri dan pergi bersama si perempuan. Fa'aqada al-aqda, kemudian terjadilah akad nikah. Wa madha ila manziliha, kemudian pergi ke rumah si perempuan. Fadakhala biha, kemudian menyetubuhinya. Kemudian dia pergi ke rumahnya, pulang, dan berkata pada istrinya, ada sebagian kawan yang minta kepada aku agar malam ini aku nginap di rumahnya. Wa madha, kemudian dia pergi, dan ternyata dia bermalam di rumah si istri yang kedua. Wa kana yamdaku la yawmin ba'da dhuhri ilayha, dan berlalulah setiap hari setelah duhur itu dia datangi istri keduanya. Maka berangkat pagi kerja ke pasar, ba'da duhur, tidak tahu sampai kapan, itu dia tengok istrinya yang kedua. Fabaqiya ala hada, demikian keadaannya 8 bulan, sama dengan tadi yang kita baca di Uqutul Ujain. Fa'angkarat ibnatu ammihi ahwalahu. Terus setelah 8 bulan, istri pertama menangkap ada yang aneh pada suaminya. Natasya berkata kepada budak perempuannya, jika suamiku keluar rumah, lihat kemana dia pergi. Hanya budak perempuan itu mengikuti sang suami. Ternyata suaminya pergi ke toko. Setelah waktu duhur tiba, dia tutup tokonya. Budak perempuan ini mengikuti sang suami. Wawalaya diri, dan yang diikuti tidak tahu. Sampailah dia masuk ke rumah istri yang kedua. Lantas budak perempuan ini mendatangi tetangga dan bertanya kepada mereka, liman hadad dar, ini rumah siapa? Maka para tetangga mengatakan, ini rumah seorang perempuan muda, qatazawajat, yang dia telah menikah, birajulin tajirin bazazin, yang telah menikah dengan seorang pedagang, dan dia adalah pedagang kain. Akhirnya sang budak perempuan kembali kepada tuannya dan menceritakan dan melaporkannya. Lantas sang tuan perempuan ini mengatakan kepada budak perempuannya, iyaka ayu'lima bihada ayya'lama bihada ahadun, jangan sampai ada orang yang tahu berita ini. Walam tudhir li zawjiha syai'an, dan yang luar biasa kalimat ini, dan si istri pertama ini pun tidak menampakkan apapun kepada suaminya, seperti biasa saja. Ya, tetap bersikap biasa saja. Fa'akoma arajul utama masanah, maka berlangsunglah genap satu tahun, berarti 8 bulan. Genap sudah 12 bulan. Ternyata kemudian laki-laki tersebut sakit dan meninggal dunia. Wa khallafa thamaniyat ta'ala fi dinar, dan meninggalkan warisan 8.000 dinar. Sama ya, datanya dengan yang diukut dulu jen. Maka istri yang pertama kemudian mengambil apa yang jadi hak anak-anaknya dari warisan, yaitu 7.000 dinar. Fa'afrodatha, kemudian dia sendirikan ini 7.000 dinar hak anak-anak. Waqasamat al-alfa al-baqiyah, kemudian 1.000 dinar yang merupakan jatah istri, 1/8. Itu dia bagi menjadi nisfa, ini 2 bagian. Satu bagian setengahnya 500 500 dinar dia tinggalkan di satu kantong. Waqalat, kemudian dia berkata pada budak perempuannya, ambil kantong ini, bawa pergi ke rumah istri yang kedua. Beritahukan kepadanya bahasanya suaminya telah meninggal dunia, meninggalkan 8.000 dinar, dan anak-anak telah mengambil 7.000 dinar menjadi haknya. Wabakiyat alfun, tersisa ada 1.000 dinar. Faqasam tuha baini wa bainaki, lantas aku bagi antara aku dengan dirimu, wahada hakuki, dan ini adalah hakmu, wasallimihi ilaiha, serahkan kantong uang ini kepada istrinya tersebut, istri yang kedua itu. Famadat al-jariyatu, kemudian budak perempuan ini pergi. Fatarqat alayya al-bab, kemudian mengetuk pintu. Watakhlat, dan masuk. Kemudian bercerita kepada istri yang kedua kondisi atau berita tentang sang suami. Wahadatsat habi mautihi, cerita kalau telah meninggal dunia. Wa'alamatha al-hala, kemudian menceritakan keadaannya. Fabakat, maka istri kedua ini menangis. Wafatahat sundukoha, kemudian dia membuka kotaknya. Wa'akhojat minhu, kemudian dia keluarkan dari kotak tersebut satu lembar kertas. Kemudian berkata kepada budak perempuan tersebut, udi ila sayyidatiki, kembalilah kepada tuanmu. Wasallimi alaiha anni. Dan sampaikan salam untukku padanya. Wa'alimiha anna rajula talaqani. Dan sampaikan kepadanya bahwasanya lelaki tersebut telah menceraikanku. Dia telah menceraikanku. Wa katabali baro'atan, dan dia telah menulis untukku baro'atan, berlepas diri. Tidak tahu apa maknanya, tapi kalau yang tadi baro'atan minas sodak. Wa raddi alaiha hadal mal, dan kembalikan kepadanya harta ini. Fa inni ma astahiqu fitirkatihi syai'a, karena aku tidak punya hak dari warisan warisan suamiku atau mantan suamiku sedikit pun karena aku sudah dia cerai. Ini baru bisa kita prediksikan ini kalau berdasarkan kisah ini talaknya baru talak sekali, talak rajai. Talak rajai itu tidak punya hak warisan manakala masa iddah sudah selesai. Nih, kalau masa iddahnya belum selesai, talak satu dan suami meninggal, maka istri yang dicerai talak satu punya hak warisan. Berarti bisa dimungkinkan di bulan ke-8 itu terjadi perceraian. Masa iddah 3 bulan. Ya, maka ketika meninggal dunia masa iddahnya sudah selesai. Ya, ketika meninggal dunia masa iddahnya sudah selesai. Sehingga kemudian dia tidak terima karena takwanya. Dia juga berarti wanita yang bertakwa. Ya, karena baru saja masa iddahnya selesai, dia pun tidak menerima, tidak mau menerima jatah warisan. Padahal banyak ini, 500 dinar. Nah, ya, 500 dinar kali 4. Nah, kali 4, ya, berapa? Hah? Berapa gram? 2000, 2000 gram, 2 kilo emas ya. Masya Allah. 2 kilo emas dia tolak, ya. Dia tolak 2 kilo emas. Padahal bisa saja kemudian dia mengaku. Karena baru saja selesai kalau 8 bulan masa iddah 3 bulan. Kan ini meninggalnya di ini setelah genap 1 tahun pernikahan dengan perempuan ini, dengan istri yang kedua. Ini kan baru, bisa dipastikan baru saja mungkin sehari 2 hari baru saja selesai masa iddahnya. Seandainya dia tidak bertakwa, ini maka dia ngaku, oh ya, nih saya terima ini. Ini rezeki nomplok. Ini 2 kilo emas. Ya, ini dari kitab Sifatul Sufwa. Dan kemudian berikutnya nanti ada banyak hadis-hadis yang dibawakan oleh Syaikh Muhammad Nawawi Ibn Umar. Dan rata-rata tidak boleh sebutkan yang meriatkannya. Wa yu'min ra'atin dan setiap perempuan yang durhaka kepada suaminya maka untuknya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna imra'atan ja'alat ihda yadaiha," seandainya ada seorang perempuan yang menjadikan salah satu tangannya syawwa. Memanggang syawa, orang yang pekerjaannya memanggang daging dan yang lainnya untuk dijual. Seandainya dia salah jadikan salah satu tangannya itu berkegiatan untuk memanggang daging dan tangan yang kedua tobikhon memasak, bahwa doa itu kemudian masaannya dia letakkan kepada dia lizauja untuk suaminya. Namun meskipun dia telah seorang wanita yang pandai memasak, namun ternyata suaminya tidak ridha badannya, maka di sini dikatakan kanat yaumal qiyamah, maka pada hari kiamat dia bersama Yahudi dan Nasrani. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perempuan yang dipanggil oleh suaminya ke tempat tidurnya kemudian dia sawafat menunda-nunda sampai suaminya tertidur, maka dia adalah wanita yang terlaknat. Sama tidak disebutkan siapakah yang meriwayatkannya. Dan setiap perempuan yang kalah had ay abasat, yang cemberut di hadapan suaminya, maka dia dalam murka Allah sampai dia membuat suaminya tertawa dan membuat suaminya ridha padanya. Aitat lubu ridhaha, mencari ridhanya. Ini tidak juga disebutkan siapa yang meriwayatkannya. Waqala Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap perempuan, setiap istri yang cemburu di hadapan wajah suaminya, maka pasti dia akan bangkit dari kuburnya dalam keadaan menghitam wajahnya. Kemudian setiap perempuan yang keluar dari rumahnya tanpa izin suami, dia laknat oleh malaikat sampai dia pulang ila baiti, kembali ke rumah. Ini Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang perempuan keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya kecuali segala sesuatu melaknatnya. Segala sesuatu yang diterangi oleh matahari melaknatnya sampai-sampai ikan di lautan. Ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai para perempuan, seandainya kalian mengetahui hak suami yang wajib kalian tunaikan, niscaya salah satu istri di antara kalian akan mengusap debu dari dua telapak kaki suaminya bihari wajhiha, artinya ba'di wajhiha, sebagian wajahnya. Di kitab kamus namanya Mukhtarus Sihah dikatakan waharil wajhi huril wajhi bidhammil ha, bacanya ma bada minal wajnah. Wajnah yang nampak. Apa itu wajnah? Catatan kaki, martafa'a minal khaddain, bagian pipi yang menonjolnya ada tulang. Nah ini namanya wajnah. Tulang di pipi sehingga bagian di situ menonjol, itu wajnah. Wa rawa al-Bazzar an Aisyah, diatkan al-Bazzar dari Aisyah, annaha qalat, Aisyah mengatakan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayunasi a'dham haqqan 'alal mar'ati, siapakah perempuan yang lebih besar, siapakah manusia yang lebih besar haknya atas seorang perempuan? Maka Nabi katakan suaminya. Fayunasi a'zam haqqan ala rajul, siapakah yang paling besar haknya untuk ditunaikan oleh seorang suami, oleh seorang laki-laki? Maka di sini dikatakan, disebutkan hadisnya riwayat Bazzar, ummuhu, ibunya. Hadisnya diperselisihkan. Akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Sahahu Al-Hakim wal Bazzar bisnadin hasanin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i, dinilai sahih oleh Al-Hakim wal Bazzar bisnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Dari Aisyah, aku bertanya kepada Nabi, ayun nasi a'zam haqqan 'alal mar'ati, qala zawjuha, fa 'ala rajul qala ummuhu. Hasan al-Mundhir fi Targhib isnad al-Bazzar. Qala al-Mundhir mengatakan, rawahu al-Bazzar wal Hakim wa isnad al-Bazzar hasanun. Sedangkan Al-Albani menilai dhaif di dhaif at-Targhib at-Targhib. Jadi sanadnya diperselisihkan, dinilai sahih oleh Al-Hakim, dinilai hasan oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri di Tarhib wa Tarhib dinilai dhaif oleh Al-Albani. Berarti sebagian ulama menghasankannya atau mensahihkannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salasatun la yaqbalu Allahu lahum salatan. Ada tiga orang yang Allah tidak menerima salatnya, artinya tidak memberikan pahala, bukan tidak sah namun tidak memberi pahala. Dan salatnya tidaklah diangkat ke langit, dan tidaklah diangkat ke langit hasanatun satu pun amal kebajikannya. Budak laki-laki demikian juga budak perempuan al-abik ay al-harib yang kabur dari tuannya tanpa udzur. Min sayyidi dari tuannya sampai dia kembali. Ya, dalam riwayat yang lain sampai dia kembali kepada tuannya. Dan perempuan yang marah suaminya marah kepadanya. Namun tentu marahnya dengan sebab yang beralasan, linahwi sududin. Karena dia nusyuzin, karena dia nusus. Hatta yarda anha zaujuha sampai suaminya ridha. Wasakran dan orang yang mabuk. Ya, mabuk yang dimaksudkan di sini dijelaskan adalah al-muta'ati bi sakarihi yang salah dalam mabuknya. Ya, maksudnya mabuk itu boleh jadi tanpa ada maksud karena ditipu oleh temannya. Ya, akhirnya minum dan mabuk atau dipaksa dicekoki sama kawan-kawannya akhirnya mabuk, maka ini tidak masuk. Karena yang dimaksud dengan mabuk di sini al-muta'ati yang dia salah dengan mabuknya. Yang dia dosa dengan mabuknya, yaitu dengan kerelaannya sendiri. Sampai dia sadar dari mabuknya. Dikatakan oleh Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Baihaqi dari Jabir. Tentang hadis ini ada beberapa redaksi. Tadi dari Jabir ya. Oh ya, yang diinginkan dari Jabir. Dari Jabir, salasatun la tuqbalahum salatun wa la turfa'alahum ila samai hasanatun al-abdu al-abiq hatta yarji'a wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda wa sakran hatta yashwa. Diatkan oleh Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Ini Baihaqi sama. Dan namun didhaifkan oleh Al-Albani di dhaif At-Tarhib. Redaksi yang lainnya atau kemudian teks yang lain, salah satu tiga orang tidaklah diangkat sholatnya di atas kepalanya meskipun sejengkal, artinya tidak diterima. Rajulun amma qauman wahum lahu karihun, seorang yang mengimami satu sejumlah orang padahal mereka para makmum tidak suka kepadanya. Dan yang kedua, imra'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhitun, perempuan yang mengalami yang menjalani waktu malam dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Wal akhwani mutasarimani, dan dua orang yang bertengkar. Qala al-Syekh al-Albani fi dhaif Ibnu Majah mungkarun bi hadzal lafdhi wa hasanun bi lafdhi al-abdu al-abid makan akhwani mutasarimani. Maka yang dipermasalahkan didhaifkan oleh Al-Albani adalah akhwani mutasarimani. Dua orang yang bertengkar. Katakan seharusnya budak yang kabur dari tuannya. Jadi derajatnya kata Sa'alah bin Hasan dengan redaksi ketika orang tersebut adalah orang yang mengimami satu kelompok orang dan mereka tidak suka kepadanya, kemudian perempuan yang menjalani waktu malam dan berlalulah waktu malam dalam keadaan suaminya marah kepadanya, kemudian yang ketiga adalah budak yang kabur dari tuannya tanpa sebab. Ini dengan redaksi semacam ini dinilai hasan oleh Al-Albani. Hadis ini juga dinilai sahih oleh Al-Mundhiri di Tarhib At-Tarhib An-Nawawi dalam Al-Majmu' dengan redaksi akhwani mutasarimani. Maka dua kawan yang bertengkar. Ringkasnya hadisnya berarti sahih atau hasan. Dinilai hasan oleh Al-Albani, dinilai sahih oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri dan oleh An-Nawawi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, jika seorang wanita berkata pada suaminya, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sedikit pun, faqad hubita amaluha, maka dihapuslah seluruh pahala amalnya. Aida angkarat, jika seorang perempuan mengingkari mataqaddama lahu minal ihsan, kebaikan yang dulu pernah dimiliki oleh suaminya, maka dia akan diberi balasan dengan dihapusnya amalnya, yaitu dia tidak mendapatkan pahalanya kecuali dia kembali dan mengakui kebaikan suami. Na'am betul in kanat ala haqiqatiha, ini yang perlu diperhatikan. Penjelasan dari saya Muhammad Nawawi. Na'am in kanat ala haqiqatiha fala lauma 'alaiha. Yang bermasalah dari kalimat di atas manakala suaminya baik namun dianggap tidak baik. Adapun jika kanat ala haqiqatiha, memang demikianlah keadaan suami. Ya, suami yang zalim sama istrinya. Kemudian istrinya mengatakan, kamu belum pernah berbuat baik kepada aku. Fala lauma 'alaiha, maka dia tidak salah, dia tidak tercela. Yang tercela adalah menutupi kebaikan suami. Dan semisal dengan istri adalah budak perempuan yang berkata demikian kepada tuannya. Demikian penjelasan Al-Azizi. Dan diriatkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Asakir dari Aisyah. Rahu, hadis ini diriatkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Asakir dari Aisyah. Kemudian Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perempuan yang berkata kepada suaminya, aku tidak melihat kebaikan dari dirimu sedikit pun, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya putus asa dari kasih sayangnya pada hari kiamat nanti. Berarti ada yang meriwayatkan Ibnu Adi dan Ibnu Asakir. Dari Aisyah. Ada hadis riwayat Utsman dari Utsman radhiyallahu anhu, anahu qal, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayu mamra'atin qalat li zawjiha ma ra'aytu minka khairan qat ila wa ahbatallahu amalaha 70 sanah walau kanat tasumun nahar wa taqumul lail. Kalau redaksi ini saya tidak menjumpainya di Fatwa Islam Web, dikatakan saya, kami tidak menjumpainya dengan redaksi ini, walakin awada al-Albani. Dan dibawakan oleh al-Albani di Silsilah Dhaifah hadis, idza qalat imra' al-mar'atu li zawjiha ma ra'aytu minka khairan qat faqad habita 'amaluha. Ini yang sama dengan kita. Faqad habita 'amaluha. Jika seorang perempuan berkata kepada suaminya, aku belum pernah melihat engkau berbuat baik sedikit pun, maka hapuslah amalnya. Ini disebutkan oleh Al-Albani di Silsilah Dhaifah, wa dzakara annaha mawdu'un, dan Al-Albani mengatakan hadisnya adalah hadis palsu. Ada sanadnya tapi palsu. Wa ma hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu anna qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh ini kami tidak menemukannya. Ini yang diketemukan redaksinya sama dengan redaksi yang kita baca, dimasukkan oleh Al-Albani di Silsilah Dhaifah dan beliau katakan hadisnya palsu. Adapun dari sisi fikihnya tadi disampaikan, perkataan semacam ini dirinci, kalau memang itulah kenyataannya maka tidak mengapa. Tapi yang mengapa adalah manakala ini tidak sesuai dengan kenyataan. Dan itulah yang Nabi, dan Nabi katakan itu bentuk duhaka atau menutupi kebaikan suami. Yang ini diantara Nabi sampaikan dalam hadis yang sahih, ini adalah sebab dijumpai banyak wanita masuk neraka karenanya. Karena kalimat-kalimat general menutupi kebaikan suami. Demikian yang kita baca, kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.